percaya hanyalah sebuah malapetaka. Tapi kebenaran itu memberi kesejahteraan. Sebuah ungkapan yang luar biasa. Tapi memang itulah kebenaran. Celakanya, dunia justru suka dengan tipu daya, bahkan seringkali bangga ketika bisa memperdayakan orang lain di sekitarnya. Tak perlu diajari, anak-anak bisa melakukan tipu daya untuk mengakali orang tua demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Kebohongan menjadi barang halal yang dikonsumsi tiap hari. Agama seringkali jadi basa-basi. Celakanya, dunia rohani pun diwarnai hal yang sama. Terucap kata-kata yang indah, ayat-ayat suci mengalir, tapi hidupnya penuh dengan tipu daya. Sangat kontras, menyedihkan bukan? Tapi itulah realita yang tak terbantah. Membuat orang makin hari terbiasa dengan tipu daya. Sebaliknya, makin hari makin menjauhkan diri dari kebenaran karena berasumsi kebenaran tak memberikan keuntungan. Malapetaka tak jadi masalah karena tipu daya menjanjikan keberhasilan yang cepat. Ini menjadi godaan yang hebat. Membuat manusia terbiasa dan terlena dengan tipu daya. Semoga kita selalu punya waktu untuk mengkoreksi diri. Bijaksana menempatkan hari-hari kita dalam jalan kebenaran. Karena itulah yang memberi kesejahteraan. Ingat, tipu daya sesaat memberi keuntungan, tapi dia menghancurkan. Tetapi kebenaran tampak lambat, tapi dia memberi kesejahteraan yang tak tergugat. Semoga kita mengerti.